Kami orang ini salah satu dari dua kemungkinan pada dia. Ima dia itu jahil bayu anlam. Dia itu memang orang yang jahil askun sehingga harus diajari. Karena ada orang ngomong itu dia ikut ngomong itu. Karena orang ngomong itu dia ikut ngomong itu. Karena dia nonton TV ngomong itu dia ikut ngomong itu askunnya. Maka ini harus diajari. Karena memang tak ngerti dia apa yang diucapkannya itu apa asal mengumum aja ya asal mengumumi ya. Nah, ada pula orang yang mengatakan demikian itu karena memang dia itu zindik ya, menyembunyikan kebencian kepada Islam dan Muslimin ya, menjadi unggol mungkin. Maka di dalam hal menetapkan tulang kemungkinan bahwa perkataan Dawir ini harus dengan korain bukti-bukti yang jelas dan tidak boleh sembarangan dihukumi dengan hukum yang tidak apa pasti. Terus terang, Anda adalah pendatang baru dalam mengikuti jejak salafus saleh insyaallah. Yang perlu anak ini ditanyakan adalah mengenai fiskal seorang ustaz yang dia lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo dengan jurusan ilmu hadis, mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Ar-Ja'ah mengenai fiskal merupakan hadis yang mutlak dan para ulama ilmu hadis tidak setuju dengan hadis tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwa mengenai isbal hanya ditujukan pada orang yang ada dalam dirinya mempunyai sifat sombong di dalam memakai celana, sarung dan kain lainnya. Mohon dijelaskan, tak ada orang yang sok pinter mentang-mentang dari Al-Azhar tempatnya umum kultum, maka dia ngomong sak enak kulturnya dengan perkataan seperti itu. Dan ini adalah si omongan yang berani, selalu berani terhadap ulama ahli hadis, duhdanun waktira, fitnah dan omongan palsu terhadap ulama ahli hadis. Dan para ulama tidak seperti yang dikatakan oleh dia, maka omongan ini bisa dia katakan kepada orang yang nul, yang bodoh, tidak mengerti tentang bagaimana sikap ulama ahli hadis. Kamu baca di majalah Salafi tentang isbal ini, bagaimana keterangan para ulama dimungkinkan di situ oleh siapa? Anam Bapak Esau. Ya? Iya, di itu berapa? Satu awal ya, dan ya. Lima. Iya. Nah, dua beres, pokoknya itulah. Itu yang tak kamu akan dapat di keterangan-keterangan para imam, para ulama semuanya di situ, atau bukan semuanya, tapi yang paling terkenal dari para ulama itu bagaimana menerangkan tentang masalah Israel ini. Ya? Apakah salah itu syukur kelihatan seperti halnya NU Muhammadiyah dan lain-lain? Kalau NU dan Muhammadiyah hanya di Indonesia. Kalau salah, sorry mawon, ini salahnya ada di dunia. Ya, kalau NU diberikan oleh Haji Hasan ya, rahimahullah. Kalau Muhammadiyah diberikan oleh Haji Ahmad Dahlan, rahimahullah. Ya, kalau salat yang memberikan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Nah, jadi beda sesungguhnya ini bukanlah perkara yang bisa dibedakan. Dan membandingkan antara NU Muhammadiyah dengan gerakan salaf itu berarti penggunaan pada salaf. Ya. Nah. Ya maaf-maaf saja yang berkunjung. Sejak kapan kesadaran untuk mendalami salafus saleh muncul dan berkembang di Indonesia pada khususnya di seluruh dunia pada umumnya? dakwahkan seluruh dunia sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dan sampai hari ini. Kalau di Indonesia, insya Allah sejak Islam masuk Indonesia sudah mulai ada yang mendakwahkan salah itu. Muncul tenggelam sampai kemudian hari ini. Hanya begitu gencarnya gerakan dakwah salafiyah hari ini di seluruh dunia. Karena memang pada hari ini gerakan Hizbiyyin Madarakallahu Fihim melakukan gerakan demikian gencarnya untuk memukul dakwah salafiyah, dan alhamdulillah mereka terpukul mundur di semua front di dalam medan dakwah salafiyah. Nah, dan itu kesalahan berikutnya. Asar, ya, karena asar kita hentikan saja sampai di sini. Dan bagaimana? Kita ini harus saya.